ibadah yang berikutnya yaitu ar-raghbah, ar-rahbah dan al-khusyu'. Al-muallif rahimahullah mengatakan wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu' qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Al-Anbiya ayat 90. Wa dalilur raghbah, ar-rahbah wal khusyu', dan dalil bahwa ar-raghbah, rahbah dan khusyu' Allah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala innahum kanu yusari'un fil khairat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya mereka, yakni para nabi, kanu yusari'una fil khairat, dahulu berlomba-lomba, bersegera, fil khairat, di dalam kebaikan-kebaikan. Wa yada'unana raghaban wa rahaban, dan menyeru kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, raghaban dalam keadaan raghab, ya, berusaha, penuh harapan, wa rahaban, dan dalam keadaan khawatir, takut. Wa kanu lana khashi'in, dan dahulu mereka khusyuk. Surat Al-Anbiya ayat 90. Nah, ini tiga contoh ibadah yang lain yang tentunya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar, mukhrij minal millah, mengeluarkan dari millatul Islam, agama Islam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyeru beribadah kepada sembahan lain bersama Allah yang dia tidak memiliki burhan, bukti yang membenarkannya, maka hisabnya hanya ada pada Allah, Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu. Yakni Allah menghukumi siapa saja yang menunjukkan ibadah untuk Allah dengan hukum kafir. Maka tiga contoh ibadah ini juga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, sebab hukumnya adalah syirik, kufur. Na'udzubillah. Adapun ibadah yang pertama yaitu ar-raghbah. Ar-raghbah sering diartikan dengan harap. Sering diartikan dengan harap. Sehingga mirip dengan ar-raja. Raja harap, juga berharap. Namun apa perbedaannya? Terangkan oleh para ulama bahwa ar-raghbah itu talab. Talab asyai'il marju. Berusaha mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Berusaha mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Talab. Sehingga dengan ini dapat terfahami bahwa raghbah merupakan thamarah, buah dari ar-raja, harapan itu sendiri. Sehingga ar-raja itu adalah pangkalnya, sedangkan ar-raghbah itu adalah buahnya, yakni talab, usaha untuk mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Dengan ini dapat terbedakan antara ar-raja dengan ar-raghbah. Walaupun orang yang melakukan raghbah, tentu dia juga memiliki raja di dalam hatinya, rasa harap. Ya, rasa harap. Namun saking kuatnya rasa harap di dalam hatinya, dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, untuk mendapatkan harapannya. Nah, inilah ar-raghbah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah juga menerangkan makna raghbah mirip dengan itu. Raghbah, kata beliau, yaitu talabu syai'il mahmud. Talab, ya, menuntut atau mencari asy-syai', sesuatu al-mahmud, yang terpuji. Ya. Sesuatu yang terpuji. Naam. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya, juga menerangkan wal farqu bainar raghbati war raja', annar raja'a tama' war raghbata talab, fahiya thamaratur raja'. Innahu idza raja' syai'a talabah. Perbedaan antara raghbah dengan raja', ya, adalah raja' itu tama', ambisi, keinginan, harapan, tamak. Itu raja. Warrohbah, sedangkan rohbah itu adalah tolab. Ya, pencariannya, usahanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan tadi. Fahya thamaratur roja, maka rohbah itu merupakan buah dari roja. Roja adalah harapan di dalam hati, sedangkan rohbah adalah upaya, usaha untuk mendapatkan harapan tersebut. Nah, sehingga pembahasan tentang raghbah itu mirip dengan pembahasan seputar raja. Dulu sudah pernah kita pelajari bahwa raja, ya, itu terbagi menjadi beberapa macam. Ya. Ada raja yang merupakan ibadah, dan ada roja yang bukan ibadah. Roja yang berupa ibadah, roja'ul ibadah, yaitu rasa harap yang disertai dengan unsur-unsur ibadah. Seperti ya, adzul, at-tadhallul, at-ta'zim, dan al-mahabbah. Ya. Perendahan diri yang sangat besar, ya, disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Maka raja, harapan, itu menjadi ibadah jika diiringi dengan unsur-unsur tersebut. Berharap sekaligus, ya, merendah, menghamba, mengagungkan dengan sangat, dan mencintai dengan kecintaan yang sangat besar pula. Nah, jika yang seperti ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukumnya menjadi syirik akbar. Seperti seseorang yang mengharap, atau seorang musyrik yang berharap kepada sembahan-sembahannya. Ya. Seperti seorang musyrik yang berharap kepada patung berhala, berharap kepada dewa, berharap kepada jin, ya, dan lain sebagainya, yang diiringi dengan rasa penghambaan, perendahan diri yang besar, serta pengagungan dan kecintaan kepada pihak yang dia harapkan. Demikian pula raghbah. Raghbah menjadi ibadah, raghbatul ibadah, jika diiringi dengan unsur-unsur ibadah. Ya. Adapun macam yang kedua dari raja, itu adalah raja yang biasa. Ya. Seperti seseorang mengharapkan sesuatu yang mungkin dilakukan oleh orang yang lain. Ya, orang yang lain tanpa ada unsur-unsur ibadah, biasa saja. Saya berharap, ya, Anda datang ke rumah saya. Saya berharap Anda melakukan ini, melakukan itu kan harapan, boleh. Hal-hal yang lumrah, tidak ada unsur-unsur ibadah sama sekali. Demikian pula raghbah. Ya, jika tidak ada unsur-unsur tersebut, maka itu bukan ibadah. Tentu yang dimaksudkan oleh muallif rahimahullah adalah raghbah yang ibadah, yang memang mengandung unsur-unsur ibadah. Ya. Yaitu talab asyai al-marju, berusaha mendapatkan sesuatu yang diharapkan, ya, kepada pihak yang dia puja, dia sembah, dia agungkan, dia cintai dengan sangat. Maka itu adalah raghbah ibadah. Jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti orang-orang musyrik, ya, mereka melakukan usaha-usaha, upaya-upaya, mereka melakukan ritual-ritual untuk mengharapkan sesuatu yang, atau untuk mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Kepada siapa? Ya, kepada sembahan mereka, dewa atau jin atau patung berhala, ya, sehingga ada upaya, ada usaha. Nah, usaha itu, itulah yang disebut dengan raghbah. Seperti tadi, raghbah itu adalah usaha untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Sedangkan raja itu dasarnya, pangkalnya di dalam hati, yang berbuah menjadi raghbah. Yang berbuah menjadi raghbah yaitu talab, usaha, ya, untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Itu perbedaan antara raghbah dengan raja. Namun pembahasannya mirip, karena orang yang melakukan raghbah, ya, berusaha mendapatkan apa yang diinginkan, pasti dia sudah melakukan raja di dalam hatinya. Hatinya sudah memiliki raja, harapan. Kemudian, contoh ibadah yang berikutnya setelah raghbah, beliau jadikan menjadi satu dengan raghbah, karena dalilnya sama, satu ayat untuk raghbah, rahbah, dan khusyuk. Berikutnya adalah rahbah. Nah, apa itu rahbah? Ya, rahbah adalah al-khawf al-muthmir lil-harab. Ya, al-khawf al-muthmir lil-harab. Yaitu rasa takut yang membuahkan harap, pelarian. Ya. Minal makhuf, dari sesuatu yang ditakuti. Dari sesuatu yang ditakuti. Ini perbedaan antara rahbah dengan khauf. Sudah pernah kita belajar juga khauf. Khauf yakni rasa takut di dalam hati. Dan rahbah, ya, itu seperti rahbah, merupakan buah dari apa yang ada di dalam hati. Raghbah dengan huruf ghain, raghbah, merupakan buah dari raja, rasa harap, sehingga berusaha mendapatkan. Adapun rahbah dengan ha, rahbah, merupakan buah dari khauf. Ya. Buah dari rahbah, rasa takut. Ya. Namun rasa takut tersebut tentunya sangat besar, sampai mendorong seseorang untuk berlari, menyelamatkan diri, ya, dari perkara yang dia takuti. Jadi bukan rasa takut biasa. Rahbah itu seperti tadi, ya, yang saya nukilkan dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, al-khawf al-muthmir lil-harab minal makhuf. Rasa takut yang membuahkan pelarian dari apa yang ditakuti. Takut yang sangat besar, sehingga berusaha untuk berlari dan menyelamatkan diri. Itu rahbah. Dengan demikian, ya, rahbah, pembahasannya juga mirip dengan khauf. Sebagaimana khauf, telah kita pelajari ada berapa macam, ada khauf ibadah, ada khauf tabi'i, ada khauf wahmi. Khauf ibadah yaitu rasa takut yang mengandung unsur-unsur ibadah. Ya. Rasa takut yang disertai dengan perendahan diri yang sangat besar, ya, kecintaan dan pengagungan yang besar pula. Ya. Adapun yang kedua adalah khauf tabi'i. Khauf tabi'i yakni rasa takut yang manusiawi biasa, tabiat manusia. Takut kepada sesuatu ya, yang lumrah seperti takut kepada api ya, terbakar oleh api maksudnya. Takut kepada hewan buas ya, dikhawatirkan menerkamnya atau melukainya, takut kepada musuh ya. Dan semisalnya, yang ketiga adalah khauf wahmi. Khauf wahmi yakni rasa takut yang sifatnya semacam halusinasi, tidak nyata. Ya. Nah, demikian pula rohbah. Rohbah bisa menjadi ibadah dan juga tidak. Rohbah menjadi ibadah jika ya, disertai dengan unsur-unsur ibadah. Sehingga ini macam yang pertama dari rohbah. Yaitu rohbah ibadah, yakni yang mengandung unsur-unsur ibadah. Ya, berlari, ya, menyelamatkan diri dari apa yang ditakuti. Ini ada usaha agar selamat. Ya, yang mengandung unsur-unsur ibadah, at-tadhallul hubban wa ta'ziman, yaitu perendahan diri yang sangat besar, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, tinggal ditujukan kepada siapa? Ya. Takut dan berlari dari siapa? Jika takut kepada Allah dan berlari menyelamatkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena takut kepada azab Allah, hukuman Allah, murka Allah, ya, sehingga takut dan berusaha agar selamat dari murka Allah. Berusaha agar selamat dari azab Allah, hukuman Allah. Ya. Maka itulah rahbah ibadah yang diperintahkan di dalam syariat. Allah memerintahkan kita agar rahbah kepada Allah, yakni agar takut kepada Allah dengan rasa takut yang besar yang membuahkan pelarian ya, dari murka Allah dan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu diperintahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah bagaimana, wa iyaya farhabun. Itu kan rahbah. Wa iyaya farhabun, farhab. Farhab ini fi'il amr, kata kerja perintah dari kata rahbah. Huruf-huruf aslinya atau huruf-huruf dasar yang menyusunnya sama, ra ha ba. Rahbah dengan farhabun. Kan irhab. Farhabun. Ini takutlah kepadaku dengan rasa takut yang besar ya, yang menuntut adanya upaya menyelamatkan diri dariku. Nah, itu diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita agar kita takut kepadanya ya. Dan konsekuensinya adalah berupaya berusaha menyelamatkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, dari murka Allah ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga diperintahkan dalam syariat ini rahbah. Naam. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menerangkan tentang rahbah ini. Ya, wa amma ar-rahbah fa hiya al-im'an fil harab min al-makruh. Ya. Sama intinya. Wa amma ar-rahbah, adapun rahbah yaitu al-im'an, bersungguh-sungguh ya, fil harab ya, berlari minal makruh, dari perkara yang tidak disukai, yakni perkara yang ditakuti. Bersungguh-sungguh iman ya, serius berusaha dengan keras agar selamat dari perkara yang ditakuti dan dibenci, itu rahbah. Nah, sehingga rahbah dengan rahbah pembahasannya mirip ya dengan roja wal khauf, roja dan khauf. Ya, al khauf wal roja, rasa takut dan rasa harap. Ini juga mirip rahbah dengan rahbah. Rahbah takut juga, tapi rasa takut yang besar membuahkan pelarian. Rahbah rasa harap yang besar ya, mendorong seseorang untuk berusaha mendapatkan yang diharapkan. Naam. Kemudian contoh ibadah yang ketiga adalah al-khusyu'. Ya, beliau sebutkan secara bersamaan tiga macam ibadah ini karena dalilnya satu, itu surat Al-Anbiya ayat 90 tadi. Al-khusyu'. Nah, apa itu khusyu'? Ya, khusyu' secara bahasa artinya adalah ya, adzul wassukun, rendah. Khusyuk secara bahasa artinya adalah rendah atau kerendahan, dan sukun, tenang, itu khusyuk, itu secara bahasa. Ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan ya di dalam Al-Quran, ya, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Ini tentang hari kiamat, ya. Situasi pada hari kiamat nanti di padang mahsyar adalah wa khasha'atil aswat lirrahman. Suara-suara semuanya khasha'at. Ya, tenang, diam. Ya, lirrahman, kepada Allah. Yani diamnya para makhluk, tidak bersuara, ya. Itu untuk siapa? Untuk Ar-Rahman. Ya, ini karena takut kepada Allah Ar-Rahman. Ya. Nah, demikian pula makna yang kedua tadi atau makna yang lain dari khusyuk yaitu rendah. Ya. Yaitu rendah, tidak tinggi. Adapun secara istilah khusyuk, ya, yaitu seperti yang diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Sarikin, ya, qiyamul qalbi baina yadayir rabbi bil khudu'i wadh-dhulli wal jam'iyyati 'alayh. Khusyu' yaitu ya ketundukan dan kerendahan qalbu atau hati. Ketundukan dan kerendahan hati, wal jam'iyyah 'alayh, ya, serta jam'iyah, fokus, ya, fokus, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar yang ada dalam hatinya adalah Allah, disertai dengan ketundukan dan kerendahan. Ini khusyuk. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menerangkan atau menyebutkan beberapa pengertian yang lain dari khusyuk. Ya, tapi itu kembalinya kepada konsekuensi dari khusyuk, ya, atau buah dari khusyuk. Adapun khusyuk itu sendiri, ya, definisinya seperti tadi, ya, ketundukan dan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Serta al-jam'iyah, yakni fokus. Naam. Kemudian ya, di antara yang beliau sebutkan atau beliau nukilkan tentang definisi khusyuk dari para ulama yang lain, yaitu definisi Al-Junayd rahimahullah. Al-Junayd rahimahullah mengatakan khusyuk, al-khusyuk yaitu tadhallulul qulub li'allamil ghuyub. Tadhallulul qulub, ya, perendahan hati, li'allamil ghuyub, kepada yang maha mengetahui perkara ghaib, yaitu Allah. Ya, sama artinya. Tadhallulul qulub li'allamil ghuyub. Naam. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menerangkan ya tentang ya letak khusyuk. Khusyuk itu berada di mana? Walaupun sudah jelas tadi dari definisinya khusyuk dalam qalbu. Namun beliau kembali menerangkan wa ajma'al 'arifun 'ala anna al-khusyuk mahalluhul qalbu wa thamaratuhu 'ala al-jawarih wa hiya tudhhiru. Al-'arifun, orang-orang yang mengerti ya telah bersepakat bahwa khusyuk tempatnya di dalam qalbu. Khusyuk itu tempatnya dalam qalbu. Namun wa thamaratuhu, namun buahnya aral jawarih, nampak pada anggota tubuh. Jadi anggota tubuh lahiriah ini, kepala, mata, ya, lisan, ya, tangan, kaki, ya, seluruh anggota tubuh lahiriah itu akan mencerminkan khusyuk yang ada dalam hatinya. Ya. Atau khusyuk atau tidaknya itu nampak pada apa? Al-jawarih. Ya. Wa thamaratu 'ala al-jawarih, dan buahnya itu nampak pada anggota tubuh. Wa hiya tudhhiru, dan buah tersebut akan mengungkapkan ya khusyuknya. Jadi khusyuk itu yang ada dalam hati ya itu akan terungkap ya pada anggota tubuhnya, akan nampak dia khusyuk atau tidak. Ya. Nah, oleh karena khusyuk itu ya hakikatnya adalah yang ada pada hati ya, maka para ulama bahkan para sahabat radhiyallahu anhum telah memperingatkan kita dari khusyuk munafik. Ya. Yaitu khusyuknya lahiriah, anggota tubuh yang nampak, yang dibuat-buat dan tidak mencerminkan apa yang ada dalam hati. Hatinya tidak khusyuk, tapi anggota tubuh lahiriahnya ya, seolah khusyuk. Khusyuk nifak, khusyuk kemunafikan. Ya. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Iyyakum wa khusyu'an nifaq." Ya. Hati-hatilah kalian dari khusyuk yang munafik. Khusyu'an nifaq. Hudzaifah ditanya, "Wa ma khusyu'un nifaq?" Apa itu khusyuk nifaq? Khusyuk yang munafik. Beliau mengatakan, "Antaral jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'." Antaral jasada khashi'an, engkau melihat tubuhnya, yaitu tubuh seseorang itu khusyuk, tenang, diam. Engkau melihat tubuhnya khusyuk, tenang, diam, tidak banyak bergerak seperti orang yang khusyuk sekali. Ya. Wal qalbu laisa bi khashi'. Dalam keadaan hatinya, dan itu hanya Allah yang tahu, yang tahu hanya Allah dan orang itu sendiri, dalam keadaan hatinya laisa bil khasyi', tidak khusyuk, hatinya kesana kemari. Ya. Bahkan bisa jadi hatinya dipenuhi dengan syahwat, syahwat duniawi, hawa nafsu. Na'udzubillah. Tetapi dia tampakkan seolah-olah dia khusyuk, dia tampakkan dengan anggota tubuh lahiriah. Nah, oleh karena itu, ya bukan berarti kita kemudian ya anggota tubuh kita dibuat-buat supaya enggak kelihatan khusyuk. Ya. Supaya kelihatannya tidak khusyuk, banyak bergerak begini dan begitu. Ya, bukan itu yang dimaukan. Yang dimaukan oleh Hudzaifah dan para sahabat yang lain serta para ulama ya adalah yang menjadi perhatian utama kita adalah hati kita dulu. Adapun anggota tubuh lahiriah kita akan mengikuti. Jika kita khusyuk hatinya, benar-benar khusyuk, maka pasti anggota tubuh kita yang lahiriah ini akan mengikuti tanpa kita buat-buat. Ya. Jadi jangan ya dari awal langsung fokus pada anggota tubuh lahiriahnya. Dari awalnya itu. Ya, padahal hatinya ya dia abaikan, tidak dia perhatikan kemana hati ini pergi. Ya, apa saja yang terlintas dalam hati ini, tidak khusyuk, tidak tenang, tidak merendah kepada Allah. Ya, sehingga yang pertama kita perhatikanlah hati, adapun anggota tubuh maka akan mengikuti. Ya, dan khusyuk memang perkaranya besar. Ya, di dalam syariat khusyuk diperintahkan. Ya. Di dalam syariat ini ya. Dan khusyuk itu jangan terfahami hanya di dalam salat, ya. Khusyuk di luar salat juga diperintahkan. Dan itu adalah ibadah. Dan hakikatnya maknanya seperti tadi, ya, ketundukan dan kerendahan hati kepada Allah. Hadirkan selalu ibadah ini dalam hati kita. Ya. Oleh karena itu, ya, bisa saja ya, seseorang amalan-amalan lahiriahnya nampaknya sama. Sholatnya, puasanya, zakatnya, atau sodakonya nampaknya sama. Kurang lebih sama lah. Tapi ternyata derajatnya di sisi Allah jauh berbeda. Kenapa? Ya karena amal-amal ibadah batinah yang ada dalam hati. Di antaranya adalah khusyuk ini. Khusyuk. Ya. Karena kalau kita ya, memahami kata ibadah, biasanya yang terbersit, yang terfikirkan itu kan ibadah sholat gitu saja. Sholat, memperbanyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib jelas. Sholat sunnah, perbanyak zikir, ya, sodakoh, infak, puasaan begitu. Tapi seringkali kita melakukan banyak bahwa ada sekian banyak ibadah yang sifatnya batinah dalam hati. Ya, yang itu sangat-sangat mudah ya, untuk dilakukan tanpa jerih payah dan tanpa membutuhkan ya, biaya yang besar. Namun itu ternilai sebagai ibadah yang besar di sisi Allah. Sebab itu merupakan penghambaan kepada Allah. Ya. Maka itu adalah ibadah. Bahkan itu ibadah yang besar. Ya. Dan ternyata di antara ibadah-ibadah batinah yang ada di dalam hati tersebut adalah khusyuk. Maka khusyuk tidak hanya dalam sholat. Ya. Tumbuhkanlah, tanam, ya, dan tumbuhkan, kembangkan ya, rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita setiap saat. Ya, kapanpun dan dimanapun. Itu adalah ibadah yang besar. Ya, sampai-sampai ya. Seorang ulama yang bernama Sahal, nampaknya adalah Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, mengatakan man khasha'a qalbuhu lam yaqrub minhu syaitan. Man khasha'a qalbuh, barang siapa yang hatinya khusyuk. Ya, barang siapa yang hatinya khusyuk. Man khasha'a qalbuh lam yaqrub minhu syaitan, maka syaitan tidak akan mendekatinya. Maka syaitan tidak akan mendekatinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa syaitan itu biasanya mendekati orang-orang yang tidak khusyuk. Ya. Yang mudah tergoda, ya, terbawa oleh bisikan syaitan adalah orang-orang yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, khusyuk itu bukannya di dalam salat, ya. Khusyuk dalam salat itu hanya sebagian, ya, dari khusyuk-khusyuk yang diperintahkan. Khusyuk itu setiap saat. Ya. Selama kita mampu, khusyuk itu setiap saat. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Hanya saja ketika sholat tentu lebih diperintahkan lagi untuk khusyuk. Sebab sedang sholat, ya, aktivitas apa lagi yang kita lakukan kalau bukan beribadah kepada Allah. Ya, berbeda halnya dengan aktivitas-aktivitas di luar sholat. Ya, mungkin ya, sambil bekerja atau melakukan pekerjaan rumah atau yang lain. Ya. Maka perintah untuk khusyuk tidak sebesar perintah untuk khusyuk di dalam sholat. Ya. Maka ya, kita harus menanamkan khusyuk ini dalam hati kita. Ya. Khusyuk kepada Allah, hati ini merendah, serendah-rendahnya kepada Allah, tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di dalam sholat seperti tadi. Ya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memahamkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa ya, khusyuk inilah yang mempengaruhi nilai salat seseorang. Ya, pahala salat yang dilakukan oleh seseorang itu nilainya berapa? Ya, sempurna 100% dari salat yang dia kerjakan. Ya, ataukah 50% ya, nilai sholat yang dia kerjakan. Ya, padahal harapan kita masing-masing kan kita sholat ya pahalanya full, penuh 100%. Ternyata tidak. Ya. Dan itu ya, di antara sebabnya adalah khusyuk di dalam hati kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan, innal abda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha illa thuluthuha hatta qala illa ushruha. Innal abad, sesungguhnya seorang hamba, la yansarif min salatihi, sesungguhnya seorang hamba benar-benar selesai salat dalam keadaan tidak dicatat untuknya dari salatnya illa nisfuha, kecuali setengahnya saja, enggak full pahalanya, nilainya. Illa thuluthuha, atau kecuali sepertiganya. Dan seterusnya sampai beliau mengatakan illa ushruha, atau kecuali sepersepuluhnya. Wah, kecil sekali. Setengah, atau sepertiga, atau seperempat, atau seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersembilan, atau sepersepuluh. Ini disebutkan Nabi SAW. Illa nisfuha, illa thuluthuha, illa rubu'uha, illa khumusuha, illa sudusuha, dan seterusnya sampai ushruha, sepersepuluh. Sebabnya apa? Khusyuk. Ya. Dan khusyuk merupakan perkara yang sangat penting. Ya. Ibadah yang sudah semestinya dilestarikan oleh kita semua di setiap saat. Ya. Jangan sampai ya, khusyuk ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari kaum muslimin seluruhnya. Ya, jangan sampai di masa kita ini ya, atau jangan sampai masa kita ini merupakan masa Allah Subhanahu wa taala mengangkat khusyuk ya dari umat Islam seluruhnya. Jangan sampai, mudah-mudahan bukan sekarang, tapi berikut-berikutnya nanti di akhir zaman. Ya, atau mendekati hari kiamat. Sebab khusyuk itu akan diangkat oleh Allah sampai tidak ada seorang muslim pun yang khusyuk. Ya. Tapi mereka masih mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Hanya saja ibadah pertama yang diangkat oleh Allah sehingga tidak ada satu pun yang mengerjakannya adalah khusyuk. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti dalam hadis riwayat At-Tabarani. Ya. Dengan sanad yang sahih. Beliau bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummatil khusyu' hatta la tara fiha khashi'an. Awwalu syai'in, hal pertama, yurfa' min hadhihi al-ummah, yang diangkat dari umat ini, yakni umat Islam atau dari umat ini seluruhnya, hal pertama yang diangkat dari umat ini adalah khusyu', ibadah khusyu'. Gak ada yang melestarikannya. Dan itu yang pertama diangkat. Ibadah yang pertama diangkat. Ya. Dan tidak ada lagi yang mengerjakannya adalah ibadah khusyuk. Hatta la tara fiha khashi'an, sampai engkau tidak melihat di antara mereka, yang di antara umat ini, ada seorang pun yang khusyuk. Gak ada. Sampai engkau ya tidak melihat ya di antara mereka ada seorang pun yang khusyuk. Ya, ini tidak ada yang khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh karena itu marilah kita ya melestarikan ibadah ini, yaitu khusyuk, ketundukan hati kita, kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup di kesempatan ini, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menerangkan ya, thamaratul khusyu'. Ya, buah dari khusyu' tersebut. Ya. Khusyu' ya. Buahnya adalah al-istislam. Buahnya adalah al-istislam li hukmillahi asy-syar'i wa li hukmihi al-qadari. Ya. Ini dengan bahasa saya, tapi intinya seperti itu. Ya, khusyuk buahnya adalah al-istislam. Ya. Pasrahnya hati. Pasrahnya hati, kepasrahan hati untuk menerima hukum syariat, hukum Allah yang syar'i, yani hukum syariat Allah, wa hukmihil qadari, dan hukum takdirnya. Karena hukum Allah Ya. Di dunia ini ada dua macam hukum, yaitu hukum syar'i, hukum syariat. Hukum syariat itu yang Allah turunkan di dalam kitab sucinya. Hukum syariat, perintah dan larangan. Ya. Hukum syariat. Ya, diperintahkan ya berbagai ibadah dan dilarang dari berbagai dosa dan maksiat. Macam yang kedua adalah hukum qadari. Hukum qadari, hukum takdir. Dan itu sifatnya bukan perintah atau larangan, tapi takdir. Ya, hukum yang telah Allah tetapkan, ya, pasti terjadi. Dan kita tidak bisa melakukan, berbeda dengan hukum syar'i. Hukum syar'i itu ujian. Ujian apakah kita taat ataukah tidak. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan ataukah tidak. Syariat. Lalu ini yang kedua, hukum takdir. Nah, khusyuk buahnya adalah al-istislam. Ya. Pasrah. Hati ini pasrah. Menerima hukum syar'i dan hukum qadari. Perhatikan, pasrah di sini bukan maksudnya terpaksa saja, tapi hati ini benar-benar pasrah dan lapang, tidak ada sedikit pun apa? Tidak ada sedikit pun ya hawa nafsu yang ya merintangi, hawa nafsu yang menolak menerima hukum Allah tersebut, entah itu hukum syar'i maupun hukum takdir. Hukum takdir pasrah. Enggak ada sedikit pun dalam hati itu rasa penentangan. Ya, kenapa seperti ini takdirnya? Enggak ada. Nah, itu bergantung pada besar atau kecilnya, kuat atau lemahnya khusyuk. Ya, yang ada dalam hati seseorang. Ya. Kalau khusyuknya sangat besar, ya, mungkin hampir tidak ada ya unsur protes, ya. Menentang hukum takdir Allah, demikian juga hukum syariat Allah. Tapi kalau khusyuknya lemah, ya, dan nampak tercermin, ya, sehari-hari dia enggak khusyuk kepada Allah, ya, kapan dia memikirkan Allah, kapan dia mengingat Allah, nampaknya dia seperti itu terus, enggak khusyuk, ya, suka bermain-main terus, nasallallahu alafiyah. Ya sudah, maka itu akan nampak pada buahnya, ya, yaitu ketika dihadapkan kepadanya hukum syariat Allah, ya unsur penentangan di dalam hatinya, ya itu cukup besar. Beratnya cukup besar, rasa berat dalam hati untuk menjalankan hukum syariat cukup besar. Demikian juga unsur penentangan di dalam hati untuk menerima hukum takdir dari Allah juga ya cukup besar penentangannya, protes. Kenapa begini? Tapi kalau orang yang khusyuk dan khusyuk yang kuat, ya insyaallah sangat mudah baginya untuk menerima hukum syariat. Dia mendapatkan ilmu yang baru. Oh, ternyata harus begini. Diperintahkan begini. Mudah sekali untuk menjalankan. Oh, ternyata yang seperti ini enggak boleh, ini haram. Mudah sekali untuk meninggalkan. Khusyuk kepada Allah. Demikian juga terjadi takdir. Ya, biasanya takdir yang pahit ya. Terjadi musibah. Mudah sekali untuk menerima dan lapang. Ya. Tidak apa seolah memprotes ya menentang hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Ini tiga macam ibadah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah sebagai contoh-contoh ibadah ya, yaitu raghbah, raghbah dan khusyuk. Raghbah yakni buah dari raja ya, rasa harap yang besar kemudian membuahkan talab, usaha, upaya untuk meraih harapan. Dan rohbah yaitu khauf, rasa takut yang besar, yang kuat, ya, sehingga membuahkan pelarian, usaha untuk menyelamatkan diri. Kemudian yang ketiga adalah khusyuk. Khusyuk seperti tadi secara bahasa adalah tenang, ya, dan rendah, dan secara istilah juga sama, mirip. Yaitu ketenangan atau kerendahan, ketundukan hati. Ya. Tentu yang seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusyuk ya. Yang seperti ini jika ditujukan kepada selain Allah hukumnya adalah syirik akbar, seperti yang nampak pada orang-orang musyrik yang khusyuk di hadapan sembahan mereka. Khusyuk di hadapan kuburan yang mereka sembah. Khusyuk di hadapan para wali ya, yang mereka anggap sebagai wali Allah, khusyuk di hadapan ya, patung-patung berhala. Dan seterusnya khusyuk sekali, tenang sekali. Itu kan khusyuk. Ya. Itu menandakan khusyuk yang ada di dalam hati mereka kepada sembahan-sembahan mereka yang muncul berbuah pada anggota tubuh mereka yang tenang, tunduk kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu adalah syirik akbar. Ya, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari segala bentuk kesyirikan. Sementara ini yang bisa kita pelajari, wallahu taala alam bisawab, walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.